Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Adapun sahibul matan, sahibul Aqidah Tahawiyah, huwa Abu Ya'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan kita langsung kepada ucapan beliau yang berikutnya. Qawluhu laysa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliq wala bi'ihdathil bariyati istafada ismal bari. Kata beliau rahimahullah, kata Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala setelah penciptaan makhluk-makhluk baru dikatakan khaliq, dan tidak pula dengan mengadakan bariyah baru dikatakan dengan nama bari, al-bari. Qanfirina a'azakumullah. Ini masih berkait dengan yang kemarin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sebelum menciptakan makhluk sudah dikatakan khaliq. Demikian pula sebelum menciptakan segala macam yang ada di alam ini yang dijuluki dengan al-bariyah, sudah dikatakan al-bari. Qul inna a'azakum wa zahir kalam asy-syekh rahimahullah annahu yamna' tasalsul al-hawadits fil madhi. Sepertinya teks kalimat dari beliau Ja'far Tahawi rahimahullah bahwasanya annahu yamna' at-tasalsul, bahwasanya beliau mengesankan tidak adanya tasalsul al-hawadits fil madhi, tidak adanya tasalsul hawadis fil madhi. Mudah-mudahan masih ingat makna tasalsul. Tasalsul adalah rantai kejadian. Hawadis bentuk jamak dari hadithah. Kejadian demi kejadian. Dan sudah kita katakan bahwa ini istilah mereka. Istilahnya ahlul kalam. Bahwa mereka menyatakan dengan adanya penciptaan manusia, alam semesta, langit dan bumi dan sebagainya, maka muncullah tasalsul hawadis. Terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Maka dengan adanya tasalsul hawadis, kata mereka, kata ahlul kalam, maka Allah baru disifati dengan al-khaliq, yang menakdirkan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Adapun sebelum adanya tasalsul al-hawadis, maka tidak dikatakan al-bari dan tidak dikatakan al-khaliq. Maka dibantah oleh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebelum adanya segala kejadian, sebelum terjadinya semua kejadian-kejadian, dan sebelum terciptanya seluruh makhluk-makhluk, Allah sudah memiliki nama Al-Bari dan memiliki nama Al-Khaliq. Sepertinya, wallahu ta'ala alam, kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, ucapan tahawi ini mengandung kesan bahwa berarti sebelumnya, sebelum ada penciptaan, memang enggak ada kejadian. Dan itu belum tentu. Karena tidak tahu. Jawaban yang paling pas untuk masalah itu adalah la adri, tidak tahu. Allah tidak mengkhabarkan keberadaannya dan juga tidak mengkhabarkan ketidakadaannya. Ada atau tidak adanya tidak diberita. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sebelum penciptaan-penciptaan segala sesuatu, apakah ada tasalsul al-hawadith? Mungkin iya, mungkin tidak, wallahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa ya'ti fi kalamihi ma yadullu ala annahu la yamna' fil mustaqbal. Dan telah datang dalam ucapan Abu Ja'far rahimahullah apa yang menunjukkan bahwa itu tidak mustahil pada masa mendatang. Ini pada masa selanjutnya tidak mustahil. Yani sangat mungkin terjadinya tasalsul al-hawadith, terjadi kejadian demi kejadian, walaupun setelah hari kiamat, walaupun setelah hisab, walaupun setelah masuknya ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Mungkin apa enggak mungkin terjadi hawadith kembali, terjadi tasalsul al-hawadith? Mungkin. La yamna', tidak ada yang menghalangi. Kenapa demikian? Karena dikatakan nanti oleh Abu Ja'far dalam bab masalah surga dan neraka. Qala rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka adalah dua makhluk yang Allah ciptakan. La tafniyani abadan wa la tabidan. Yang keduanya tidak akan fana dan enggak akan sirna. Berarti dua makhluk ini Allah jaga. Allah biarkan terus yang diadab kekal dalam adab neraka, dan dibiarkan yang mendapatkan kebahagiaan dalam surga terus menerus di dalam surga. Tayib, kalau dua ini la tafniyani abadan, tidak akan sirna, enggak akan lenyap. Wa hadza madhhabul jumhur kama taqaddam, dan ini madhab jumhur para ulama seluruhnya. Wala syakka fi fasadi qawli man mana'a dhalika fil madhi wal mustaqbal. Kalau begitu, sungguh ini menunjukkan rusaknya madhab mereka yang menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi tasalsul hawadis pada masa sebelum penciptaan makhluk dan juga setelah binasanya makhluk. Tidak ada lagi tasalsul hawadis. Ini madhab yang batil, madhab yang rusak, fasad. Dengan apa? Kita bantah dengan akidah bahwa surga dan neraka terus menerus, yang di jannah khalidina fiha, yang di surga khalidina fiha. Berarti ada tasalsul hawadis atau tidak ada? Ada. Ada kejadian demi kejadian setelah hari kiamat, setelah dihancurkannya langit dan bumi, setelah hisab, setelah selesai semua urusan, tetap ada kejadian demi kejadian yang diistilahkan tasalsul al-hawadis. Maka madhab mereka yang menyatakan tidak ada setelah musfil mustaqbal, fahadha madhabun batil. Kama dhahaba ilaihi al-jahm wa atba'uhu, sebagaimana madhabnya Jahm dan pengikutnya, yani Jahm bin Safwan, aliran Jahmiyah, yang menyatakan tidak adanya tasalsul al-hawadith fil maldi, wala fil mustaqbal. Enggak ada di masa-masa sebelum penciptaan, dan enggak ada pula di masa-masa telah hari kiamat katanya. Enggak ada tasalsul al-hawadith. Maka kalau yang dimaksud tasalsul al-hawadis adalah kejadian demi kejadian, ada, tidak menghalangi, yakni tidak mustahil terjadi hawadis di dalam jannah dan di dalam neraka. Wa qala bi fana'il jannah wan nar. Kenapa demikian Jahm bin Safwan mengatakan? Karena mereka beranggapan, aliran Jahmiyah, bahwa surga dan neraka pun berakhir, kata mereka. Kalau sudah berakhir, maka enggak ada kejadian apapun setelah itu. Wa hadza madhhabun batil. Lima yati min al-adillati insyaallah, sebagaimana akan disebutkan dalil-dalilnya nanti dalam babnya insyaallah taala. Wa amma qawlu man qala bi jawazi hawadith la awwala laha min al-qa'ilin bi hawadith la akhira laha fa adhharu fi sihhati min qawli man farraqa bainahuma. Siapa-siapa yang menyatakan mungkinnya hawadits la awwala laha min al-qa'il bi hawadits la akhira laha, mungkinnya kejadian tasalsul al-hawadits yang tidak ada awalnya, terus-menerus kejadian. Dan yang berpendapat bahwa demikian pula terjadi kejadian demi kejadian yang tidak ada akhirnya, terus menerus kejadian demi kejadian. Mereka yang berpendapat demikian, adhar fisaha, lebih tampak kebenarannya daripada yang membedakan antara keduanya. Daripada yang membedakan, kalau mendatang mungkin, kalau yang telah lalu enggak mungkin. Kenapa dibedakan? Kalau kamu meyakini yang akan datang, meyakini pula yang telah lalu. Kalau kamu tidak meyakini yang telah lalu, jangan meyakini yang akan datang. Iya toh? Kenapa? Karena sama, imkaniyahnya sama. Mungkin iya, mungkin tidak, sama. Kejadian-kejadian sebelum penciptaan mungkin terjadi, kita enggak tahu. Kejadian-kejadian setelah kehancuran, setelah hari kiamat. Kalau kamu mengatakan ini mungkin, di sana pun mungkin. Kalau mengatakan di awal enggak mungkin, maka di akhir pun enggak mungkin. Qul inna a'udzubikumullah, kalau dua mazhab ini dikatakan sama-sama salah, mana yang lebih mending? Kalau bisa dikatakan mending, yang lebih adhar fi sihhah, yang lebih tampak benarnya, yang menyamakan atau membedakan? Hah? Yang menyamakan atau yang membedakan? Kata beliau, yang menyamakan lebih dekat pada kebenaran daripada yang membedakan. Kenapa dibedakan? Kalau kamu mengatakan di akhir nanti mungkin terjadi tasalsul al-hawadits, maka sebelum penciptaan pun mungkin terjadi tasalsul al-hawadits. Kenapa? Fa innahu subhanahu wa ta'ala yazal hayyan, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak pernah akan mati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, la awwala lahu wa la akhir, yang Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Nabi, huwal awwalu laysa qablahu syai', dialah Allah al-awwal yang tidak ada sebelumnya apapun, dan dialah yang akhir wa laysa ba'dahu syai', artinya Allah masih punya kehendak. Dan kehendak itu salah satu lawazimul hayah, yang namanya kehendak merupakan konsekuensi kehidupan. Kalau Allah dikatakan hayyun, maha hidup, pasti punya kehendak. Kalau dikatakan tidak punya kehendak, namanya tidak hayyun, namanya tidak hidup. Barakallahu fiik. Ini sudah dipaham oleh seorang yang masih cerdas, akalnya masih sehat, yang tidak gila, pasti akan berkata begitu. Kalau dia masih hidup, maka pasti dia punya kehendak. Kalau punya kehendak, siapa yang menghalangi kalau Allah menghendaki untuk menterjadikan tasalsul khawadis? Siapa yang menghalangi kalau Allah berkehendak untuk menakdirkan kejadian-kejadian yang berikutnya setelah hari kiamat, atau kejadian-kejadian sebelum ini? Kita enggak tahu. Qul inna a'udzubikumullah, karena dikatakan lam yazal hayyan, karena Allah maha hidup, maka Allah masih memiliki kehendak. Masih Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keinginan-keinginan, dan kalau Allah berkehendak, tidak ada yang menghalanginya sesuatu apapun. Wal fi'lu min lawazimil haya, dan yang namanya perbuatan, perbuatan yang didorong oleh kehendak, itu merupakan lawazimul haya, merupakan konsekuensi kehidupan, sesuatu yang mesti ada pada sesuatu yang dikatakan hidup. Itu makna hidup dalam bahasa apapun. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa apapun. Kalau menyatakan hidup, itu maksudnya. Kalau ada sesuatu yang tidak bergerak, tidak punya kehendak, enggak berbuat apapun, maka dikatakan ini benda mati. Dikatakan benda mati. Tadinya dia bergerak. Kalau tadinya dia bergerak, berarti sekarang sudah mati. Karena sudah tidak bergerak lagi. Maka hunanilah azakumullah, apalagi yang dikatakan maha hidup. Huwal hayyul qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan berdiri sendiri. Maka berarti Allah maha berkehendak, dan kehendaknya tidak akan terhalang oleh apapun. Allah maha berbuat, dan perbuatannya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Hunanilah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu fi kitabihi, Allah mensifati dirinya dalam kitabnya Al-Quran. Yaqul, Allah berfirman, Dul arshil majid, fa'alun lima yurid. Allah yang memiliki arsh yang sangat besar. Fa'alun lima yurid, yang maha menghendaki atau maha melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'al dari kata fa'il. Kalau fa'il yang melakukan, maka fa'al mubalaghahnya, yang selalu mengerjakan dan selalu terus-menerus mengerjakan apapun yang dikehendakinya. Khonibina azakumullah. Ayat ini mengandung sekian faedah di dalamnya. Ayat yang simple, pendek. Fa'alun lima yuri. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Apa yang kita ambil dari kalimat ini? Apa yang kita ambil dari faedah dari ayat ini? Yang pertama, annahu ta'ala yaf'al bi iradatihi wa masyiatihi. Faedah pertama, bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Berarti bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh siapapun. Allah melakukan apapun, pasti perbuatan-perbuatannya didasari kehendaknya dan keinginannya. Al-Thani, yang kedua, annahu lam yazal kadzalika li'annahu saqa dzalika fi ma'ridil madhi wa tsana'i 'ala nafsihi. Faedah kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memiliki sifat fa'alun lima yurid. Dari mana kita ambil faedah yang kedua ini, bahwa Allah terus-menerus memiliki sifat ini? Karena Allah sedang memuji dirinya. Kalimatnya fi ma'ridil madhi wa tsana'i 'ala nafsihi. Ucapannya sedang memuji dirinya dan sedang menyanjung dirinya. Maka kalau sanjungan pujian, apakah pernah hilang dari dirinya? Tidak mungkin. Karena kalau hilang dari dirinya, berarti saat itu tidak lagi memiliki sifat pujian itu. Berarti tidak terpuji dan tercela, dan itu mustahil. Khonibina a'azakumullah. Karena Allah berbicara sedang memuji dirinya, bahwa Allah memiliki arsy yang besar dan Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya, dan Allah begini dan Allah begini, dipuji oleh Allah sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk sombong, karena sombong adalah pakaian Allah dan tidak ada yang lebih besar dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memuji dirinya. Qulinna'azakumullah. Allah memuji dirinya dengan kalimat fa'alun lima yurid, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ini pujian. Maka kalau pujian bagi Allah, tidak mungkin lepas dari dirinya. Azalian wa abadian. Azalian yang tidak ada awalnya, abadian selama-lamanya. Qulinna'azakumullah wa anna dzalika bin kamalihi subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu an yakuna adiman li hadzal kamal. Maka tidak mungkin kesempurnaan itu hilang kapanpun. Tidak mungkin. Allah tetap sempurna dan Allah tetap memiliki sifat-sifat kesempurnaan, di antaranya fa'alun lima yurid. Tidak pernah hilang fi waqtin dunal awqat. Tidak pernah hilang di waktu-waktu tertentu tanpa waktu yang lain. Enggak pernah. Kalau begitu terjawab sudah. Dengan poin kedua sudah terjawab ocehan para ahli kalam. Sudah terjawab kebingungan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Sudah terjawab. Yaitu bahwa Allah fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Dan ini sifat Allah. Tidak pernah terpisah dari dirinya. Kalau tidak pernah terpisah dari dirinya, maka azalian wa abadian, kapanpun sejak dulu sampai kapanpun selama-lamanya, Allah fa'alun lima yuri. Kalau memiliki sifat ini selama-lamanya, maka berarti fil madhi. Mungkinkah ada tasalsul hawadis? Ya mungkin, karena Allah masih bersifat fa'alun lima yuri. Allah masih bersifat Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Baik, sekarang setelah kejadian selesai, setelah hari kiamat, setelah kehancuran, setelah habis semuanya, apakah mungkin ada tasalsul hawadis? Ya sangat mungkin, karena Allah masih tetap bersifat fa'alun lima yurid. Allah masih tetap bersifat Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Wala yajuzu an yakuna adiman, dan tidak mungkin tidak ada sifat itu pada dirinya. Kalau sifat itu selalu ada, berarti tasalsulul hawadis akan mungkin terjadi kalau Allah kehendaki. Allah berfirman memuji dirinya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Ini sedang memuji dirinya, bukan bertanya. Tapi ini ikhbar, mengkhabarkan apakah sama yang Maha menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Apakah sama Allah Al-Khalaq yang Maha pencipta, Al-Khaliq yang Maha menciptakan? Apakah sama dengan makhluk-makhluknya yang la yakhluqu syai'an? wala yakhluqu dzubaban, wala tidak menciptakan apapun, tidak menciptakan lalat, tidak menciptakan nyamuk sekalipun. Enggak mampu mereka. Apakah sama kata Allah? Ini ikhbar bahwa Allah laisa kamitslihi syai. Allah memiliki sifat kemuliaan dan ketinggian yaitu penciptaan. Berarti kapanpun Allah memiliki sifat itu, sifat menciptakan. Dan termasuk menciptakan adalah menakdirkan. Menciptakan kejadian itu juga penciptaan. Menciptakan kejadian ini, menciptakan kejadian itu, sehingga azalian wa abadian Allah dalam keadaan maha menciptakan yang dikehendakinya, maha melakukan apa yang diinginkannya. Walamma kana min awsafi kamalihi wa nu'uti jalalih lam yakun hadisan ba'da an lam yakun. Dan ketika sifat-sifat Allah merupakan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat Allah merupakan sifat-sifat ketinggian, lam yakun hadisan, maka sifat itu tidak baru. Tidak baru, tapi selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hadisan ba'da an lam yakun, bukan baru yang tadinya enggak ada. Ini masih bantahan kepada mereka para ahlul kalam yang berkata bahwa Allah diciptakan dikatakan pencipta ketika terjadi penciptaan. Sebelum terjadi penciptaan, maka bukan pencipta katanya. Karena enggak ada tasalsul al hawadits. Khana bin na'azakumullah wa hadza batil, madhab mereka yang batil. Allah selalu dikatakan al-khaliq dan Allah dikatakan fa'ala lima yurid selama-lamanya. Faedah yang ketiga. Faedah yang diambil dari ayat tadi, fa'alu lima yurid. Apa faedah yang ketiga? Annahu idza arada syai'an fa'alahu. Fa innama mausulah 'ammah. Faedah yang ketiga, bahwa Allah kalau menghendaki sesuatu, mesti Allah kerjakan. Kalau menghendaki sesuatu, mesti Allah kerjakan. Sama enggak dengan yang pertama? Hah? Berbeda. Apa faedah yang pertama tadi? Ya, faedah yang pertama bahwa perbuatan yang terjadi mesti atau kelakuan atau apa yang terjadi yang Allah ciptakan maka selalu diiringi dengan kehendak. Enggak ada satu kejadian yang Allah enggak berkehendak. Enggak mungkin. Sedangkan yang ketiga, bahwa kalau Allah punya kehendak, mesti diterapkan. Ayyaf'alu kullama yurid an yaf'alahu. Yani Allah selalu melakukan apapun yang dikehendakinya. Wa hadza fi iradatihi al-muta'alliqah bi fi'lihi. Dan ini adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan fi'ilnya. Kehendak yang berkaitan dengan fi'ilnya, maka kalau Allah berkehendak, Allah kerjakan. Wa amma iradatuhu al-muta'alliqah bi fi'lil 'abdi fa tilka laha sya'nun akhar. Adapun kalau kehendak yang berkaitan dengan perbuatan hamba, maka itu urusan lain. Tapi kalau berkaitan dengan perbuatan Allah, maka Allah pasti melakukan apa yang dikehendakinya. Ini menunjukkan kesempurnaan. Menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk kadang punya kehendak tapi enggak bisa ngerjakan. Iya, Pak, ya. Makhluk kadang punya kehendak tapi enggak berani ngerjakan. Atau makhluk kadang punya kehendak tapi dia mau ngerjakan berani, enggak takut, ternyata enggak mampu ngerjakan. Lemah. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berkehendak, maka Allah mengerjakannya. Tidak takut pada siapapun. Tidak lemah, tidak memiliki kelemahan apapun dan tidak terhalang oleh apapun. Qul inna a'udzubikumullah, berarti kalau sudah punya kehendak mesti akan dikerjakan dengan tanpa ada kelemahan-kelemahan tadi. Sedangkan makhluk sebaliknya. Dia punya, mereka punya kehendak tapi tidak selalu bisa dikerjakan. Kadang karena takut, kadang-kadang enggak berani, karena memang karena dia lemah, enggak bisa dan seterusnya. Fa in arada fi'lal 'abdi walam yurid min nafsihi an yu'inahu alaih wa yaj'aluhu fa'ilan lima yujadul fi'l. Adapun kehendaknya para hamba, maka ketika dia menghendaki sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak sesuatu itu terjadi, tidak berkehendak sesuatu itu terjadi, maka hamba tadi Allah biarkan, tidak dibantu, tidak didukung dan tidak diberi taufik, sehingga hamba tadi gagal mengerjakannya. Apakah kita mengatakan bahwa ini berarti kehendak Allah gagal? Bukan. Allah memang tidak menghendaki terjadinya, tetapi hamba tadi yang berkehendak dan Allah takdirkan gagal. Qulina a'udzubikumullah. Wa in arada hatta yurid min nafsihi an yaj'alahu fa'ilan. Hingga kalau Allah menghendaki orang itu mengerjakannya, maka Allah takdirkan dia ingin mengerjakannya. Maka ketika hamba tadi berkeinginan, Allah takdirkan pula hamba itu mampu mengerjakannya, diberi taufik oleh Allah karena Allah menghendakinya. Wa hadhihi hiya an-nuktah allati khufiyat 'ala al-qadariyyah wal jabriyyah. Inilah rahasia yang tidak dipaham oleh aliran Jabriyah dan juga aliran Qadariyah, yang khafiyat alaihim, yang samar atas mereka. Mereka enggak ngerti inti perkara ini, sehingga mereka sesat. Yang satu jadi Qadariyah menolak takdir, yang satu jadi Jabriyah menolak syariat. Yang satu menyatakan enggak ada takdir-takdir, pokoknya semuanya kita yang usaha. Dengan terang-terangan, dengan yakin mengatakan bahwa ini semua adalah di tanganku. Semua yang aku inginkan, aku yang menentukan. Tidak percaya pada takdir, tidak beriman pada takdir. A'udzubillah, dan ini kekufuran. Sampai mereka menyatakan bahwasanya urusanku aku yang menakdirkan, dan semua apa yang berkaitan denganku aku yang menentukan, dan akulah. Tidak beriman pada takdir, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada qada wal qadar. Bahkan mereka berani berkata, masa depanku di tanganku, katanya. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Khairina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka Qadariyah. Yang kedua Jabriyah juga tersesat karena tidak mengerti rahasia tadi. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya memang takdir itu ada dan semua ditakdirkan, maka kita percuma mengikuti syariat, katanya. Percuma. Karena yang taat juga ditakdirkan oleh Allah, yang maksiat juga ditakdirkan oleh Allah. Maka semua makhluk dalam keadaan taat pada Allah, katanya. Yang bermaksiat taat pada Allah, yang sholat pun taat pada Allah. Apa perlunya syariat? Ini lebih kufur daripada Qadariyah. Kata para ulama, Jabriyah akfar, lebih kafir daripada Qadariyah. Kenapa? Karena mereka menolak syariat, sedangkan Qadariyah masih mengikuti syariat. Qulina a'udzubikumullah wa khabatu fi mas'alatil qadar. Dua golongan tadi khabatu khabta ashwa. Khabat maknanya berjalan tanpa huda, berjalan tanpa petunjuk, berjalan tanpa bimbingan. Apa terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Yakhbitu khabta ashwa. Kata pepatah Arab, mereka yakhbit khabta ashwa. Ashwa itu unta yang buta. Ashwa, unta yang buta berjalan nabrak sana nabrak sini. Itu dikatakan yakhbitu khabta ashwa. Qulina a'udzubikumullah, maka mereka melangkah, berbicara dalam keadaan tidak terbimbing dengan ilmu, seperti unta yang buta dalam masalah takdir. Maka sesatlah Qadariyah dan sesatlah Jabriyah. Lighaflatihim anha, karena mereka lalai tentang poin yang ketiga ini. Apa poin ketiga tadi? Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah kerjakan. Kalau menghendaki sesuatu, mesti Allah kerjakan dan tidak ada halangan apapun. Tetapi kalau kehendak yang Allah takdirkan pada manusia, manusia berkehendak begini, berkehendak itu, maka itu kadang sesuai dengan kehendak Allah, kadang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, Allah kasih taufik. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah gagalkan dia dan Allah tidak beri taufik. Qulina a'udzubikumullah, ini rahasia yang tidak dipaham oleh Qadariyah oleh Jabriyah, dan Allah berikan hidayah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا. Dan beda antara dua perkara. Bedakan antara dua perkara karena memang keduanya sangat berbeda. Apa itu? Allah menghendaki seorang hamba mengerjakan, dan Allah menghendaki seorang hamba berkeinginan. Beda, panggil beda. Allah berkehendak seorang hamba mengerjakan, dan Allah berkehendak seorang hamba berkeinginan. Sangat beda, bumi langit bedanya. Kalau yang pertama, Allah berkehendak hamba tadi berbuat, maka berarti Allah takdirkan dia berhasil mengerjakannya. Karena Allah berkehendak, dia mengerjakan. Tapi yang kedua, Allah kehendaki dia berkeinginan, maka dia berkeinginan. Apakah mungkin berhasil? Belum tentu. Bisa berhasil, bisa pula tidak, tergantung kehendak Allah SWT. Allah menghendaki dia berkeinginan. Orang ini berkeinginan, bercita-cita, berkeinginan, bercita-cita, terus berkeinginan. Siapa yang menakdirkan? Allah yang menakdirkan. Kalau berhasil atau gagal, apakah itu menunjukkan gagalnya kehendak Allah? Bukan. Karena Allah bukan berkehendak orang tadi mengerjakan, bukan. Allah berkehendak orang tadi berkeinginan. Yang ternyata keinginannya kandas, gagal total. Berarti Allah memang menghendaki orang itu berkeinginan, tapi Allah tidak berkehendak orang itu berbuat. Mafhum. Ini yang menyelamatkan ahlu sunnah, pemahaman ini. Jangan sampai kita terbawa oleh Qadariyah, jangan pula terbawa oleh Jabriyah. Wa sayatil kalam fi ala mas'alatil qadar fi mawdi'ihi insyaallah, dan akan datang nanti pembahasan masalah takdir di dalam babnya insyaallah. Sekarang masih kita mengambil faedah dari kalimat fa'alun lima yurid. Kita mendapatkan sudah 3 faedah. Yang pertama, bahwa setiap terjadi kehendak Allah atau terjadi perbuatan Allah, pasti itu diiringi oleh kehendaknya. Karena enggak mungkin Allah mengerjakan sesuatu tanpa diinginkan. Allah enggak ingin, tapi Allah mengerjakan. Tidak mungkin bagi Allah. Dan itu sifat kesempurnaan. Kenapa sifat kesempurnaan? Karena makhluk-makhluknya sebaliknya. Kadang berbuat sesuatu, padahal dia enggak ingin. Mungkin apa enggak mungkin pada makhluk? Hah? Berbuat sesuatu, padahal dia enggak ingin. Sangat mungkin. Yaitu ketika dia terpaksa. Kok kamu berubah sebenarnya? Iya, terpaksalah. Katanya kamu gak ingin. Sungguhnya saya gak ingin. Tapi terpaksa. Kadang ngelindur. Tidur, bangun, jalan. Kemudian berbuat sesuatu. Setelah sadar, ditanya. Kamu kenapa berubah seperti ini? Siapa yang berbuat? Kamu tadi. Saya gak tahu, saya gak punya keinginan sama sekali. Itu mungkin bagi makhluk. Karena makhluk memiliki kelemahan, kelemahan, kelemahan, kelemahan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kelemahan sama sekali dan Allah Maha sempurna. Karena Allah Maha sempurna, maka apa yang Allah kerjakan pasti karena keinginannya. Pasti karena kehendaknya. Dan ini diambil dari fa'alu lima yurid. Yang kedua, yang juga sudah dibahas tadi disinggung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus dalam keadaan memiliki sifat itu azalian wa abadian. Dan ini bantahan buat mereka ahlul kalam dan Jahmiyah. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau punya keinginan pasti Allah kerjakan. Kalau punya keinginan mesti akan Allah kerjakan karena Allah tidak terhalang oleh apapun. Yang keempat sekarang. Anna fi'lahu wa iradatuhu mutalaziman. Bahwa dua perkara, yaitu perbuatan Allah dan kehendak Allah, itu dua-duanya selalu beriringan. Ada perbuatan, ada kehendak, ada kehendak, ada perbuatan. Kalau ada kehendak, pasti Allah kerjakan. Kalau ada pekerjaan atau ada perbuatan Allah, pasti ada kehendak di sana. Selalu beriringan. Berarti yang keempat ini, yang kesatu dan ketiga digabung. Yang kesatu tadi, bahwa kalau Allah berbuat, pasti ada kehendak. Yang ketiga, kalau ada kehendak, pasti Allah terapkan. Pasti Allah kerjakan. Maka yang keempat ini kesimpulan dari dua, dari kesatu dan ketiga, kesimpulannya bahwa selalu beriringan antara kehendak Allah dan perbuatan Allah, selalu bersama-sama, nggak mungkin berpisah. Fama arada an yaf'alahu fa'al, wama fa'alahu faqad arada. Apa yang Allah kehendaki pasti dikerjakan, dan apa yang Allah kerjakan pasti karena kehendak. Selalu beriringan. Apa yang Allah inginkan pasti Allah kerjakan, dan apa yang Allah kerjakan pasti karena keinginannya. Bi khilafil makhluk, beda dengan makhluk, fa innahu yuridu ma la yaf'al. Karena makhluk kadang menginginkan apa yang dia tidak kerjakan. Wa qad yaf'al ma la yuridu, kadang mengerjakan apa yang tidak diinginkan. Itu makhluk. Fama thamma fa'alu lima yurid illallah wahdahu. Maka faedah yang ketiga kita mengatakan, faedah yang keempat maksud saya, adalah bahwa sifat Allah fa'alu lima yurid hanya bagi Allah satu-satunya. Tidak ada makhluk apapun yang memiliki sifat fa'alu lima yurid. Tidak ada sama sekali. Kecuali Allah al-Khaliq. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat fa'alun lima yurid. Berarti apa faedah yang keempat? Faedah yang keempat bahwa sifat ini sifat hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu kehendaknya dengan perbuatannya beriringan. Keinginannya dan apa yang diperbuatnya selalu bersama-sama. Beda dengan makhluk. Yang kadang berkeinginan tapi gak ngerjakan. Karena kadang-kadang sebaliknya mengerjakan tapi gak ingin. Dan sudah kita terangkan tadi contoh-contohnya. Bahwa makhluk kadang menghendaki tapi dia gak mampu. Tapi dia gak bisa. Tapi dia takut. Dia khawatir. Dia terhalang ini, dia terhalang itu. Sebaliknya mengerjakan sesuatu padahal dia gak ingin. Karena dipaksa orang. Karena disuruh orang. Atau karena ini, karena itu. Atau bahkan kadang lindur barangkali. Karena mimpi dan kemudian bergerak. Dan semua itu dalam membuktikan bahwa makhluk ini memiliki kelemahan. Dan membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat fa'alul lima yurid satu-satunya. Dan tidak ada yang memiliki sifat itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khamis, faedah yang kelima. Lihat para ulama ketika mengistimbat hukum dari satu ayat yang pendek. Dua kalimat. Fa'alun lima yurid. Tetapi ternyata faedahnya sangat banyak. Yang kelima, itsbatu iradatin mutaaddidah bihasbil af'al. Berarti ada iradat mutaaddidah. Faedah yang kelima, bahwa Allah memiliki kehendak yang bermacam-macam dan berbilang. Wa anna kulla fi'lin lahu iradatun takhussuhu. Setiap fi'il dari fi'il-fi'il Allah selalu ada kehendak khusus padanya. Berarti kehendaknya berapa? Satu atau dua? Muta'addidah. Berbilang tak terhingga. Ini juga sungguhnya bantahan bagi mereka-mereka aliran Qadariyah. Ketika mereka menolak takdir. Kita tanya, terus bagaimana dengan ini? Fa'alu lima yurid. Allah maha menghendaki apa yang diinginkannya atau maha mengerjakan apa yang diinginkannya. Berarti Allah mengerjakan apa yang diinginkan. Iya, Allah punya kehendak dan Allah sudah terapkan kehendaknya. Mana? Kita tanya begitu pada mereka. Kata mereka, sekali. Awal penciptaan, Allah berkehendak bahwa manusia punya kehendak. Bebas. Setelah itu tidak punya iradah lagi. Semua manusia berkehendak sendiri-sendiri. Dan na'udzubillah, mereka sampai menyamakannya dengan pembuat jam. Kata mereka, wah Allah subhanahu wa ta'ala seperti tukang jam yang menciptakan atau yang membuat jam. Setelah jadi jamnya, pun digerakkan. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kemudian setelah itu, dia gak ngurusi. Tukang jam tadi gak tahu menahu tentang jam tadi. Bergerak sampai kapan, berhenti sampai kapan, terserah. Tiba-tiba jam tadi rusak, mati sendiri. Atau tiba-tiba jam tadi tiba-tiba tambah cepat jalannya, oh jamnya terlalu cepat. Atau tiba-tiba lambat, setengah jam, satu jam lambatnya setiap harinya. Itu tidak tahu menahu si tukang jam. Dan inna'udzubillah kufur, kufur. Ini adalah kekafiran. Menyamakan Allah dengan pembuat jam, dan menganggap bahwa Allah iradahnya hanya sekali. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan fa'alun, kata para ulama kalimat fa'al, menunjukkan bahwa Allah berkali-kali berkehendak, dan terus-menerus berkehendak. Beda dengan kalimat fa'ilun lima yurid, melakukan yang dikehendakinya. Tapi kalau fa'al selalu melaksanakan, selalu melakukan apa yang dikehendakinya. Berarti kalimat fa'al selalu melakukan apa yang dikehendakinya. Berarti kehendaknya terus menerus ya tajaddad, terus menerus ada yang dikehendaki lagi, ada yang dikehendaki lagi, ada yang dikehendaki lagi, terus azalian wa abadian. Qul inna a'udzukumullah. Itu yang kelima. Wa anna kulla fi'lin lahu iradah. Setiap satu perbuatan ada satu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ma'qulu fil fitri, dan ini pula yang sangat sesuai dengan fitrah. Ma'qulun fil fitr, yani sungguh sangat masuk akal dan masuk fitrah manusia. Fa ja'nuhu subhanahu annahu yuridu 'ala ad-dawam. Karena memang urusan Allah pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang terus-menerus. Kenapa demikian? Karena setiap hari Allah menghendaki sesuatu dan Allah ngurusi sesuatu. Apa ayatnya? Kullu yawmin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala kullu yawm huwa fi sya'n. Setiap hari Allah punya urusan. Kalau punya urusan, masa Allah tidak punya kehendak? Enggak mungkin. Yang namanya seorang yang cerdas, memiliki akal yang sehat, fitrah yang masih bersih, pasti dia akan berkata bahwa kalau mengurusi sesuatu pasti ada kehendak. Kalau enggak ada kehendak, bagaimana akan mengurusi? Bagaimana akan mengatur alam semesta? Padahal Allah katakan kullu yawmin huwa fi sya'n dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Faedah yang keenam. Istafadna aidan min hadhihi al-ayah, dari ayat tadi, as-sadis anna kullama sahha an tata'allaq bihi iradatuhu jaza fi'luhu. Fa idza arada an yanzil kull lailatin ila sama'id dunya wa an yaji'a yawm al-qiyamah li fasl al-qada' wa an yara an yuri ibadahu nafsahu wa an yatajalla lahum kayfa syaa'a wa yukhatibuhum wa yadhhak ilayhim wa ghairi dhalik mimma yuridu subhanahu wa ta'ala lam yamtani' alayhi fi'luhu. Perhatikan dzakiyyah para ulama, mereka utu dzaka'an wa yu'tau dzaka'an, mereka diberi dzaka dan diberi zaka. Dzaki kecerdasan, zaka kebersihan hati. Beberapa orang utu zaka'an wala yu'tau zaka'an, diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kebersihan hati. Mereka kaum aqlaniyun, padahal punya mereka akal yang bagus, tapi sayang mereka pakai untuk sesuatu yang batil sehingga sesatlah mereka. Tetapi para ulama zeki, cerdas dan terbimbing hatinya dengan Quran wa sunnah, sehingga mereka berkata kalau Allah katakan fa'alun lima yurid, berarti kesimpulannya semua yang mungkin Allah berkehendak pasti sangat mungkin Allah kerjakan. Sehingga kalau Allah berkehendak dan Allah beritakan walaupun belum terjadi, maka kita katakan pasti bisa bagi Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tentang kehendaknya untuk memperlihatkan dirinya nanti yaumul qiyamah. Mungkin atau enggak mungkin? Jawab, fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak terhalang oleh apapun, tidak terhalang oleh siapapun. Baik, katanya dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan para malaikatnya. Masa Allah bisa datang? Ini Allah yang bilang. Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian katanya dalam Al-Quran, Allah menyatakan nanti yaumul qiyamah bahwa Allah Subhanahu wa taala datang li fasl qada. Dan Allah tertawa pada seorang yang terakhir masuk surga yang menyatakan, ya Rabb, apakah surga sudah penuh? Maka Allah tertawa. Mungkin apa enggak mungkin? Tinggal tanya yang beritakan siapa. Al-Quran, hadis sahih dari Rasulullah SAW. Sahih riwayatnya, sahih. Taib, kalau sahih riwayatnya maka dari Allah. Kan Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Kalau begitu, maka tinggal kita jawab. Kalau Allah berkehendak, maka Allah fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Urusan khawatir sama dengan makhluk, kita katakan, ya jelas enggak sama dengan makhluk. Sebagaimana zat Allah laisa kamitslihi syai, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluk manapun, maka tertawanya pun tidak sama dengan makhluk apapun. Selesai. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang hormati, apa faedah yang kesadis yang keenam berarti kesimpulannya? Kesimpulan yang keenam dengan ayat tadi bahwa Allah kalau menghendaki sesuatu maka pasti Allah mampu untuk melakukannya. Fa idza arada an yanzil kull lailatin ila sama'id dunya, kalau Allah berkehendak untuk turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka pasti bisa. Wallahu fa'alun lima yurid. Kalau Allah berkehendak an yaji'a yaumal qiyamah li faslil qada, kalau Allah memberitakan bahwa Allah akan datang nanti yaumal qiyamah untuk mengurusi atau menyelesaikan, untuk menghakimi seluruh makhluk, apakah bisa datang? Bisa. Karena Allah berkehendak, maka Allah fa'alun lima yurid. Wa an yuri ibadahu nasahu, kalau Allah berkeinginan untuk menampakkan dirinya pada makhluk, khususnya ahli surga di surganya, Allah menampakkan dirinya dan mereka penduduk surga memandang wajah Allah. Mungkin apa enggak mungkin? Bisa apa enggak bisa Allah menampakkan dirinya? Bisa. Karena Allah fa'alun lima yurid. Wa an yatajalla lahum kaifa syaa, dan Allah menampakkan dirinya kapan pun Allah mau. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Karena Allah fa'alun lima yurid. Wa yukhatibuhum, Allah mengajak bicara mereka. Bahkan dikatakan laisa bainahu wa bainallahi turjuman, enggak ada antara orang ini dengan Allah penterjemah atau perantara sama sekali. Nanti dihisab yaumul qiyamah akan diajak bicara satu orang langsung oleh Allah, laisa bainahuma turjuman, enggak ada antara keduanya penterjemah atau perantara, langsung. Mungkin atau enggak mungkin? Kalau Allah yang menghendaki, wallahu fa'alun lima yurid, pasti bisa. Wa ghairi dzalika mimma yuridu subhanahu wa ta'ala, dan lain-lainnya dari apa yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Qanibina a'azakumullah, ini faedah yang keenam. Berarti siapa-siapa yang menentang berita-berita ini, berarti mereka ragu dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ragu tentang sifat Allah fa'alun lima yurid. Contoh Mu'tazilah, Jahmiyah, ahli kalam, ahli filsafat, ahli otak-atik. Ahli otak-atik dengan kebodohannya. Mereka berkata, masa Allah dilihat oleh makhluk? Mustahil. Bukankah makhluk itu matanya terbatas, pandangannya terbatas, telinganya terbatas? Maka telinganya gak mampu mendengarkan ucapan Allah, kalaupun Allah memiliki sifat kalam, katanya. Karena mereka mengingkari Allah memiliki sifat kalam. Kalaupun misalnya kita terima Allah berbicara, gak mungkin telinga manusia akan mampu mendengarkan ucapan Allah. Penduduk surga gak mungkin akan memandang wajah Allah. Mata kita seberapa? Apa kita jawab? Cukup kita jawab dengan satu dalil. Apakah kalian beriman bahwa Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya? Kalau mereka tidak beriman, maka mereka kafir. Kalau mereka mengatakan, kami beriman, kalau Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya, maka kalau Allah menghendaki, maka Allah akan jadikan matanya mampu. Matanya penduduk surga mampu. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan jadikan telinga orang tadi mampu mendengar. Selesai. Jawabannya sangat ringkas dengan kalimat fa'alun lima yurid. Demikian pula ketika mereka mengingkari datangnya Allah atau turunnya Allah ke langit dunia. Ini hadisnya. Loh, tapi kan bukankah. Sebentar. Menurut kamu, apakah Allah memiliki sifat fa'alun lima yurid? Kalau mereka mengatakan tidak, maka mereka kafir. Kalau mereka mengatakan ya tentu, Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Tayyib, kalau Allah menyampaikan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala datang, apakah enggak mungkin? Allah dalam Al-Quran berkata, ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ja'a rabbuka, datang Rabbmu, berarti bisa. Kalau Allah kehendaki, Allah fa'alu lima yurid. Mereka berkata lagi, tapi kan turunnya ke langit dunia enggak ada dalam Al-Quran. Iya, tetapi dalam hadis mutawatir ada. Dan kalau kamu beriman yang dengan yang ini, harus beriman dengan yang itu. Kalau ja'a rabbuka wal malaku safan safan, itu yaumul qiyamah. Siapa yang menghalangi untuk datang tiap malam ke langit dunia? Siapa yang bisa datang nanti yaumul qiyamah? Apa yang menghalanginya untuk datang setiap sepertiga malam terakhir? Kalau di akhirat nanti mampu, atau yaumul qiyamah nanti mampu untuk datang, maha kuasa. Apa yang menghalanginya untuk datang ke langit dunia setiap hari sepertiga malam terakhir? Qanibina a'azakumullahu muslimin saya hormati. Apa yang dikatakan oleh beliau yang keenam ini adalah faedah dari fa'alun lima yurid. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya bi'idznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.